Siap jingkrak bareng yuk kene deis. Kompakan dikit ya, kompakan sama-sama nyanyi ya, hafal? Siap. Oke, satu, dua. Lagi nggak? Lanjut sampai mari ya. Itulah aku. Oh, pisan maneh sing kompak sing duanter ya Mas ya. Itulah